Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Darussalam di Pesantren Ibadur Rahman, Kutai Kartanegara di Samarinda. Ada cerita menarik yang akan saya coba analogikan dengan kisah sapi betina dengan pesantren ini. Di masa Musa alaihissalam, Bani Israel itu bertengkar soal siapa pembunuh seseorang. Pada akhirnya mereka kemudian datang kepada Musa alaihissalam untuk mencari tahu siapa pembunuh salah seorang dari tokoh mereka. Musa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau menyembelih sapi betina. Yang pada saat itu sapi betina adalah salah satu sesembahan mereka. Mereka marah, tapi mereka tidak punya pilihan. Akhirnya, setelah bernegosiasi dengan berbagai macam cara agar mereka mendapatkan pengurangan, intinya agar jangan sapi yang harus mereka sembah, mereka tidak punya pilihan lain. Apa yang terjadi? Kriteria sapi yang tidak muda, tidak tua, yang warnanya kuning, kuning emas, menyedapkan pandangan orang melihatnya, tidak dipakai untuk bercocok tanam, tidak dipakai untuk mengairi kebun, tidak cacat, tidak belang. Kriteria ini kemudian semakin sulit dan mereka akhirnya menyerah, maka mereka siap untuk menyembelih sapi betina seperti kriteria yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 dan seterusnya. Walhasil, ada warisan orang saleh untuk anaknya yang yatim hanya satu ekor sapi betina. Qadarullah, atas takdir Allah, sapi betina inilah yang paling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Bani Israel yang sedang bertengkar dengan hampir bunuh-bunuhan satu sama lain karena saling tuduh. Yang satu menuduh, yang satu lagi menolak dan dianggap memfitnah. Hampir saja mereka berperang. Dan solusinya kata Musa harus sembelih sapi betina. Dan bagian dari tubuh sapi betina itu jika dipukulkan ke jenazah, maka dia akan menunjuk siapa pembunuhnya. Akhirnya ditemukan pembunuhnya adalah ponakannya sendiri yang ingin mendapatkan warisan dari paman yang tidak punya istri dan tidak punya anak. Asyahid yang perlu digarisbawahi dalam kisah ini adalah ternyata sapi betina ini warisan orang yang saleh. Tidak seperti umumnya orang kaya yang mewarisi banyak tanah, mewarisi banyak rumah, emas, hewan ternak, dan simpanan-simpanan lainnya. Tidak, hanya satu ekor sapi betina. Tapi inilah keberkahan orang tua yang saleh dan anak yang saleh. Datanglah Bani Israel kepada anak ini. Anak ini sebelumnya sudah mendapatkan bocoran bahwa ada teori pasar yang luar biasa, supply dan demand. Permintaan yang sangat tinggi, tetapi supply-nya cuma satu. Pengadaan barangnya itu cuma satu, sapi betina ini. Nak, bagaimana kalau kami beli sapi kamu dengan harga yang kamu pasti memuaskan? Berapa tuan? Kalau sapimu dikuliti dan kulitnya dijadikan kantong, maka kami penuhi dengan emas semuanya. Kamu pasti puas, kan? Tidak, tuan. Saya ingin 10 kali lipatnya. Kaget. Tapi karena tidak punya pilihan, akhirnya anak ini mendapatkan harga 10 kali lipat. Dan ini hukum pasar. Tidak ada yang haram di sini. Dan inilah warisan orang saleh kepada anak yang saleh. Lalu apa hubungannya dengan masjid ini? Apa hubungannya dengan pesantren ini? Dulu di tahun 98 saya pernah ke sini. Tempat ini begitu sepi. Dan kami bercanda ini sih tempat buang anak jin di sini. Hutan. Dan tidak ada santri-santri pada awal yang tertarik untuk mau datang ke sini. Sebab ini dekat dengan kawasan transmigrasi. Ibaratnya tempat pembuangan orang lah. Bagi orang-orang yang sudah tidak punya pekerjaan di tempat lain, silakan menggarap daerah sini. Qadarullah. Saat itu kami menggali sumur, dan sumur di sini itu airnya coklat, seperti kopi susu persis. Kami mandi dengan air itu, kami sikat gigi dengan air itu. Hanya untuk air minum tentu kita tidak ambil dari situ. Tidak ada harganya kelihatan, dan rumah-rumah di sini kemudian miskin, tapi tanah yang awalnya diberikan oleh seorang paman, paman yang tinggal di Samarinda, tidak memberikan tanah yang terbaik. Tetapi karena yang menerima ini, seperti yang tertuang di tulisan masjid itulah, masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang awalnya didirikan atas dasar takwa ini, inilah yang terjadi pada masjid, pada pesantren ini. Sekarang entah berapa banyak orang yang menawar pesantren ini dengan harga yang ratusan miliar. Dan sebetulnya kalau mau digali semua isinya, mungkin mendekati 1 triliun aset daripada pesantren ini. Itu baru yang di bawah tanahnya, belum aset yang berada di atas tanahnya. Manusia-manusianya, orang-orang yang mendirikan salat. Dan inilah yang menjadi rahasia keberhasilan orang-orang yang saleh. Memang pada saat itu orang tidak perkirakan, tapi pada akhirnya. Dan tentu ada rahasia lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada orang beriman, pasti di situ ada sumber daya alam yang kaya raya. Ini barangkali salah satu bentuk atau salah satu manifestasi dari bersama Quran, kamu bisa membelah bumi. Selain bisa mengguncang gunung dan memperbicarakan orang yang sudah mati, sebagaimana tertuang di dalam surah Ar-Ra'd ayat 31. Quran yang dibaca di pesantren ini, Quran yang menjadi prioritas di pesantren ini, itulah barangkali yang menjadi salah satu isyaratnya bahwa bersama Quran mereka bisa menundukkan bumi dan seisinya. Dan itu sudah dibuktikan di pesantren ini. Ini tentu bukanlah sebuah kebetulan, ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, meskipun mungkin nilainya hampir 1 triliun dalam bentuk benda, pimpinan pesantren ini belum tertarik untuk menjualnya karena uang bukanlah segalanya. Tetapi orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya di hadapan Tuhannya dan selalu bermulazamah dengan masjid, berada di masjid, mereka tidak akan kekurangan dalam hidupnya. Mudah-mudahan kisah dan teladan dari pesantren ini bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Semoga kita diberikan keturunan yang saleh, dan semoga kita hanya mewariskan hal-hal yang halal saja untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jihad harta, Rasulullah SAW pernah bersumpah, "Manaqas malu abdin min sadaqah." Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba dengan bersedekah. Bentangan alam ini menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah kurang pemberiannya. Sebaliknya, orang yang memberi akan mendapatkan kelipatan yang besar darinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan berinfaklah kamu dengan hartamu di jalan Allah. Jangan jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Bunuh diri. Bunuh diri bukanlah membawa senjata sendirian menghadapi musuh. Musuh yang banyak, bukan itu bunuh diri. Salah menempatkan ayat itu ketika dikatakan bahwa dalam pertarungan memasuki kerumunan musuh, memecah konsentrasi musuh sendirian, itu bukan bunuh diri. Walau ini pernah terjadi di masa sahabat. Bunuh diri adalah ketika kita bakhil ketika kita enggan berjihad harta untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berjihad harta menyelamatkan harta dan nyawa. Tidak berjihad harta sama dengan bunuh diri. Jihad nafas itu adalah bodinya, badannya. Ruhnya adalah jihad harta. Tanpa jihad harta, maka tidak pernah Islam mencapai yang namanya Dharwat Sanami. Pada puncak, pada klimaks kejayaannya. Zakat adalah batas wajib minimal seorang mukmin. Tetapi ini belum cukup untuk membawa Islam kepada puncak kejayaannya. Karena Dharwat Sanam al-Islam, klimaks puncak kejayaan Islam adalah diperoleh dengan jihad fi sabilillah. Dan yang harus kita lakukan untuk Indonesia ini adalah jihad harta. Jihad harta untuk membangun budaya ilmu, melahirkan ulama pemimpin. Jihad harta. Harta di bidang teknologi dan informasi agar umat ini tercerahkan dengan dakwah lewat penyebaran informasi yang benar. Jihad harta untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan, mengayomi anak-anak yatim, memberikan kesempatan kepada orang miskin untuk bangkit secara ekonomi. Mari berjihad harta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Danau Singkarak, Sumatera Barat, di Tanah Datar, ada satu falsafah budaya Minang di tingkat perundang-undangan yang sebetulnya sangatlah holistik, di mana kearifan lokal mereka yang disesuaikan dengan kontur alamnya dan takdir manusianya yang baik, dengan istilah atau ungkapan tali tigo sapilin, di mana tiga peraturan ini secara holistik dirajut menjadi sebuah ikatan sosial, bahkan pada tingkat peraturan secara umum dalam kehidupan mereka. Dan itu tentu tidak hanya terikat ketika mereka berada di lingkungan Sumatera Barat, tetapi dimanapun bumi mereka pijak. Yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai induk daripada keseluruhan peraturan dan perundangan yang mereka anut dari dalam hidupnya. Yang kedua, adat istiadat yang lahir dari nurani kemanusiaan mereka yang membutuhkan sebuah peraturan yang bersifat absolut, di mana tatanan sosial mereka yang terbangun secara adat istiadat tidaklah keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi mereka juga adalah sebuah entitas masyarakat yang siap hidup dalam sebuah aturan kemanusiaan, aturan perundangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan di tengah kecamuk dan Indonesia saat itu hampir kehilangan pemerintahannya, kevakuman pemerintahannya, Sumatera Barat kemudian mengikrarkan diri lewat Syafruddin Prawira Negara sehingga Indonesia tidak diambil alih oleh dunia internasional, adalah kekuatan pemahaman adat budaya mereka terhadap peraturan dan perundangan yang dibangun bersama-sama dengan tiga kelompok besar pemimpin mereka. Ulamanya, pemimpin adatnya, dan candi pandainya. Namun, demokrasi liberal hampir menghancurkan semuanya. Kehidupan materialisme ikut berdampak besar pada bergesernya tatanan yang sudah sangat bagus sebelumnya ini. Ditambah lagi materialisme. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita semua dan menjadi kewajiban kita semua untuk membangun kembali budaya tali tigo, sapilin, Al-Quran dan As-Sunnah, adat istiadat, dan peraturan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di Trans 7 bulan Ramadan akan ada acara Hafiz Quran. Ya, sebelum acara Hafiz Quran ada acara namanya Hafiz Dunia. Di acara Hafiz Dunia itu anak-anak kecil seperti kalian dari Jepang, dari Korea, dari Jerman, dari Istanbul, dari Ethiopia, ya, dari Eropa dan Amerika akan membaca Quran. Gimana? Hebat gak? Ya. Nah, siapa yang sudah falsur al-a'la? Subbihisma rabbikal a'la, maju. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Oke, jadi namanya siapa? Fauzi. Fauzi dari Tanah Datar di Singkara. Mau masuk TV enggak? Jangan, nanti enggak muat, kabelnya dirusak-rusak nanti. Oke, baca Surah Al-A'la yang keras. Bismillah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja mar'a faja'alahu sya'an ta'wa sanukri'uka nansa illa masya'Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil'yusra fadzakkir innaha lizikra sayadzakkaru man yakhsha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun la amina la fis-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Satu lagi, siapa yang hafal surah Iqra? Ya, satu orang. Siapa yang hafal surah Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq sama-sama ya. 1 2 3. Iqra bismi rabbikal. Kita ulangi deh. A'udzubillah. Billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا كلا لا تطعه واسجد واقترب. Nah, ada hadiah 1 juta rupiah. Bagaimana kalau disumbangkan ke pengajiannya? Setuju? Setuju. Nah, ada 1 juta rupiah dipegang oleh 2 jagoan, sumbangkan ke mana? TPA. Ke mana? TPA. Ke TPA. Ya. Oke. Hafiz Quran. Cerdas bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam terkembang menjadi guru. The great university is universe. Ketika alam mengajarkan tentang seni, seperti semburat cahaya yang jatuh ke atas danau, danau meninjau. Seakan awan memberi ruang bagi cahaya untuk jatuh. Sungguh sebuah nilai estetika yang sulit untuk digambarkan. Cahaya menerpa permukaan Danau Maninjau ini. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah, yang menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ketika alam mengajarkan kepada hamba, kepada manusia, kepada makhluk tentang estetika dan seni, semuanya natural, jujur, tidak dilebih-lebihkan, tidak norak, proporsional. Ada kearifan yang bisa kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa indah alam ini. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan setelah dia ada kemudian disempurnakan penciptaannya. Allah lah yang menciptakan kadar segala makhluk sesuai dengan ketetapan takdir yang sudah dikadarkannya. Bukan cuma itu, fahada. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada setiap makhluk yang diciptakannya untuk berjalan sesuai dengan ketetapan dan aturan syariatnya. Alam terkembang menjadi guru. The great university is universe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan, wahai hambaku dari kalangan jin dan manusia. Ada rerumputan, ada pepohonan, ada bunga yang indah, ada bukit, ada gunung, ada danau. Adalah sebuah kombinasi alam yang sangat indah. Orang-orang yang memiliki kepekaan jiwa akan senantiasa menjadikan alam ini sebagai perantara untuk merasakan kedahsyatan sang penciptanya. Alam ini cukup untuk menjadi petunjuk untuk senantiasa mensyukuri setiap ciptaan dan takdir-takdirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia, dan segalanya persis seperti yang Dia inginkan. Dan yang paling penting adalah bahwa hikmah di balik segala ciptaan itulah yang harus menjadi misteri yang senantiasa harus digali. Orang-orang yang telah menjadikan alam ini sebagai media untuk merasakan keberadaan Tuhannya dikatakan sukses dalam perjalanan analisa-analisanya terhadap alam ini. Setelah dia mampu mentauhidkan Allah Azza wa Jal, lalu kemudian diekspresikannya dalam bentuk bersyukur, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semoga Allah berikan kepekaan kepada kita semua untuk bisa merasakan setiap detail kebaikan-kebaikan nikmat Allah Azza wa Jal. Karena itulah modal awal untuk bisa bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita kekuatan berpikir untuk senantiasa mencari dan terus mencari hikmah di balik setiap ciptaan, hikmah setiap peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang-orang yang mampu mereguk hikmah di balik semua ciptaan dan peristiwa adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keberuntungan besar di dalam hidupnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Museum Buya Hamka di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Ada satu petikan hikmah yang dapat saya ambil dari museum ini tentang prinsip-prinsip kehidupan Buya. Dari tafsir Al-Azhar yang saya baca, beliau pernah berkata, jika kail cuma sepenggal, jangan laut hendak diduga. Kalau ilmu cuma sedikit, jangan coba-coba merubah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalamnya belum kita fahami. Rupanya perkataan itu terinspirasi dari jiwa beliau yang selalu merasa bodoh, merasa kurang, dan merasa haus kepada ilmu. Ketika beliau meninggalkan sekolah dan tidak menyelesaikannya, itu bukanlah bentuk inkonsistensinya, tetapi lebih kepada visi beliau yang sangat haus ilmu dan sangat mencintai ilmu, dan itu dibuktikan pada kehidupan beliau sebagai seorang pengabdi ilmu. Walau pada akhirnya mendapatkan penghargaan Dr. Honoris Causa dari Al-Azhar, dan seperti yang saya lihat, ini adalah toga. Toga ini adalah seragam atau uniform ketika beliau diangkat dan mendapatkan doktor honoris causa dari sebuah universitas di Malaysia. Luar biasa prinsip hidup yang beliau jalani sebagai seorang pengabdi ilmu. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi berikutnya adalah jangan pernah berhenti untuk menyelami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip lain yang juga menarik untuk kita ambil dari prinsip hidup beliau, yang pertama adalah niatkan segala sesuatu karena Allah. Ketika sebuah pekerjaan, ketika sebuah perencanaan bahkan, atau ketika sebuah keputusan diambil dan niatnya semata-mata karena Allah dan untuk mendapatkan ridho Allah, maka tidak pernah ada kata gagal di dalamnya. Selalunya akan berhasil. Karena kebersamaan dengan Allah itulah yang sebetulnya menjadi tujuan segala perencanaan, segala keputusan, dan segala tindakan-tindakan. Yang kedua, hidup memang harus bertawakal, tetapi jangan lupa ikhtiar dan penuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan atau logistik itu. Kalau orang-orang sekarang dalam bahasa pertarungannya, idealisme tanpa logistik sama dengan anarkis. Idealisme yang menggebu-gebu, pekerjaan-pekerjaan yang sangat antusias dikerjakan tanpa kelengkapan-kelengkapan yang memadai, maka itu adalah sebuah kekonyolan-kekonyolan yang akan menimbulkan keputusasaan pada akhirnya. Yang ketiga, sebuah pepatah Minang tentang tinju cek sekali tinju, sekali pukul. Bahwa sebagai seorang laki-laki, beliau punya mental kesatria yang luar biasa. Sekali pukul, musuh jatuh. Maknanya adalah bahwa kerahkan segenap potensi dengan penuh percaya diri dalam mengeksekusi segala sesuatu. Putuskan segala sesuatunya dengan cara tidak separuh-separuh. Bahasa saya barangkali sebuah kehidupan yang luar biasa yang akan kita dapatkan hanya bisa dicapai dengan cara yang luar biasa. Tetapi ketika kita menjalaninya hanya dengan biasa-biasa saja, maka hasilnya pun akan biasa-biasa. Begitu juga dalam menghadapi persoalan yang bersifat luar biasa, harus diselesaikan juga dengan cara luar biasa, dengan sekali tinju. Inilah sekelumit pesan-pesan yang cukup dalam. Namun saya sangat menganjurkan untuk membaca karya-karya klasik Buya Hamka yang masih ada, termasuk baca juga tafsir Al-Azhar yang sangat kaya dan mudah dimengerti dan mengembalikan orang Indonesia kepada bahasa Melayu yang aslinya. Sebab bahasa Indonesia sudah disepakati berasal dari bahasa Melayu, dan Buya Hamka memiliki kelebihan sendiri dalam tafsir Al-Azharnya. Jika Quran melestarikan bahasa Arab, maka tafsir Al-Azhar melestarikan bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Anak-anak sangat menikmati dunianya di Danau Maninjau, Sungai Batang, Sumatera Barat ini. Mereka sedang berinteraksi dengan benar bersama alam. Dan ini adalah bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Danau Maninjau ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Danau ini menjadi sumber barokah, tapi sebaliknya juga bisa menjadi sumber bencana ketika kita tidak pandai untuk mensyukurinya. Untuk itulah sebagai orang tua, dimanapun kita berada, jaga dirimu, maksudnya adalah jaga komitmen keimananmu kepada Allah Azza wa Jal. Tapi jangan egois, jaga pula anak-anakmu ini dari siksa neraka. Setidaknya ada tiga hal yang harus dikerjakan orang tua untuk melindungi anak-anak agar terbebas dari siksa neraka. Pertama, ta'limuhum. Yang kedua, ta'dibuhum. Yang ketiga, ijubaruhum. Yang pertama, ajarkan kepada anak-anak kita ilmu ma'rifatullah agar mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidupnya selalu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, bentengi anak-anakmu dari kemusyrikan. Ada berbagai macam bentuk kemusyrikan yang harus dibentengi dari anak-anak kita. Bagaimana tontonan mereka, bagaimana pergaulan mereka. Anak-anak kita perlu sekali benteng akidah yang sangat kuat di tengah arus informasi yang menghantam akidah mereka. Yang ketiga, ajarkan kepada mereka ilmu syariat, ilmu agama. Bahwa mereka saat ini sedang menikmati dengan benar. Ini juga bagian daripada perintah Rasulullah SAW, ajari anakmu berkuda, memanah, dan berenang. Inilah bagian daripada kita mengajarkan syariat kepada anak-anak. Selain itu, diajarkan juga tentang ta'dib, bagaimana berakhlak, beradab yang benar. Anak kepada kedua orang tua, terutama akhlak anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu memposisikan dirinya sebagai hamba. Dua, akhlak anak di hadapan Rasulullah SAW, untuk senantiasa mencintai Rasulullah, dan kemudian menggaungkan salawat Nabi SAW, kemudian menjadi penerus estafet risalah Muhammad SAW. Orang tua berbanggalah kalau ada anak yang mengatakan, ayah, bunda, aku ingin cita-citaku menjadi penerus perjuangan risalah Muhammad SAW. Yang ketiga, ta'dib, ajarkan kepada mereka akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada guru, akhlak kepada ulama, akhlak kepada para sahabat, ta'dibuhum. Rasulullah SAW bersabda, adabani rabbi ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mengajariku adab akhlak dengan sebaik-baiknya akhlak. Karenanya, dengan mencintakan anak kepada Rasulullah SAW, pada saat yang sama, berarti kita sedang mengajarkan akhlak kepada anak kita. Yang ketiga, ijbaruhum, paksa mereka. Imam Ali bin Abi Thalib dalam satu qaulnya mengatakan, anak usia 1-7 tahun jadikan sebagai raja. Tapi, anak usia 7 tahun sampai umur 14 tahun jadikan dia tawananmu. Artinya adalah, jangan besarkan anak-anak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka atau yang buruk bagi mereka. Kita yang harus membimbing cara berpikir mereka, kita yang bimbing selera-selera mereka. Agar mereka senantiasa mencontoh kehidupan salafus salih, kehidupan orang-orang bertakwa, kehidupan orang-orang yang ingin jadi syuhada, dan kehidupan orang-orang salihin. Kita bentengi mereka. Termasuk, kita harus rela tampil untuk tidak populis di hadapan mereka. Ibu memang harus memberikan zona aman, tapi ayah harus bertanggung jawab memberikan tantangan. Ketika kedua hal ini, zona aman dan tantangan seirama, maka anak-anak akan terbimbing menjadi anak-anak yang baik. Dari Danau Maninjau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah, syara mengato, adat memakai. Ini adalah sebuah falsafah hidup orang Minang yang sangat indah. Adat itu enggak boleh berjalan sesuai dengan kebebasan naluri manusia. Harus sesuai dengan syara. Yang dimaksud adalah syariat Allah dan Rasulnya. Tetapi syara harus basandi kepada kitabullah. Yang saya katakan tadi,